Tanya jawab Ustaz. Tanya jawab Ustaz. Kemudian mencatat kajian dengan HP termasuk kurang adab atau tidak? Kalau sekiranya diawasi terus sama ustadznya, dilihatin terus. Nah, itu berarti ustadznya suudzon. Tolong jangan dilanjutkan ya. Karena ustadznya menyangka Anda WA-an atau mainan HP. Nah, ketika Anda dipandangi terus, nah, tolong jangan dilanjutkan. Tapi sekiranya ustadznya enggak terlalu perhatian, silakan dilanjutkan. Jawab ustadz. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.